Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al akhyar wa 'ala alihil athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil ansar. Amma ba'd, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali majlis masih pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan adab-adab seputar pembawa Al-Quran. Yang pada majlis yang ke-50 yang lalu, kita telah bahas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membahas hendaknya ketika membaca Al-Quran menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi dalam membaca Al-Quran, ya, menjauhi tertawa atau bermain-main ketika membaca Al-Quran. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil akhir dari surat Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Istami'u fi'il amr, perintah untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa ansitu, insat yakni diam dengan memperhatikan Al-Qur'an yang dibacakan. La'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun membawakan athar dari Abdullah bin Umar bahwa ketika beliau membaca Al-Qur'an, ya, tidak berbicara atau sibuk dengan apapun sampai selesai dari majlis membaca Al-Qur'an. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan di antara hal-hal yang tercakup hal tersebut, yakni main-main atau yang bisa mengganggu konsentrasi yang hendaknya tidak dilakukan ketika membaca Al-Qur'an, al-abathu bil yad, bermain-main dengan tangan. Au an-nazaru ila ma yulhi wa yubaddidu adh-dhihna, atau melihat kepada hal-hal yang melalaikan dan bisa mengganggu konsentrasi otak. Ya, lalu beliau melanjutkan keadaan yang lebih buruk dari melihat yang mengganggu konsentrasi tersebut. Wa aqbahu min hadha kullihi an-nazaru ila man la yajuzu an-nazaru ilayhi kal amradi wa ghairihi. Ya, dan yang lebih jelek dari itu, yakni lebih jelek dari melihat hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi, melihat kepada orang yang tidak boleh untuk dilihat. Kal amrad, ya, al-amrad al-ghulam at-tari syaribuhu. Yakni pemuda, anak muda yang dia muda tapi belum tumbuh kumis atau jenggotnya, tapi wujud fisiknya sudah besar. Ya, kalau diperkirakan sekitar umur SMP. Ya, sekitar umur SMP. Al-Amrad. Fa inna an-nazari ila al-amrad al-hasani min ghairi hajatin haram. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, karena melihat kepada Amrad, yakni anak muda yang dia belum tumbuh kumis dan jenggotnya, tapi wujud fisiknya sudah besar, yang dia rupanya bagus, tanpa ada hajat sama sekali, maka ini adalah hukumnya haram. Sawa'un kana bisyahwatin au bighairiha, sawa'un aminal fitnata am lam ya'manha. Sama saja melihat kepada, ya, pemuda tersebut dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, atau dia merasa aman dari fitnah atau tidak merasa aman dari fitnah. Ya, pembahasan melihat kepada pemuda yang dia rupanya bagus, yang mungkin kalau kita di Indonesia ini tidak terlalu tampak, tapi di negara-negara Arab sana, ya, itu tampak. Ya, anak-anak muda seumuran SMP atau SD terakhir, ya, kelas besar, dia wujud fisiknya besar. Dan karena bagus rupanya, itu jadi lebih mirip wanita. Ya, ini yang dimaksud Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau di Indonesia mungkin ini agak jarang. Tapi di negara Arab sana, yang dia wujud fisiknya lebih bagus dari bangsa Indonesia, itu ada orang-orang yang seperti itu. Yang karena bagus rupanya, itu jadi terlihat seperti cantik, ya, seperti wanita. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Haram melihat kepada pemuda tersebut yang mirip dengan wanita karena bagus rupanya. Hadza huwa al-madhhab al-mukhtar, hadza huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama. Wa qad nassa 'ala tahrimihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan inilah mazhab yang sahih, yang benar, yang dipilih oleh para ulama. Ya, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menegaskan keharaman hal tersebut, maupun para ulama lainnya. Wa man la yuhsa minal ulama, kata Imam An-Nawawi, baik Imam Syafi'i maupun imam lainnya yang menegaskan hal tersebut. Ya, karena melihat pemuda yang mirip dengan wanita tersebut, ya ghalibnya dominannya itu penglihatan yang disertai syahwat. Walaupun ketika melihat tidak disertai syahwat, maka itu bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil, ya, dari perkataan beliau yang mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya haram. Yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Ya, katakan wahai Muhammad lil mu'minin, bagi laki-laki mukmin, yahfaz yaghuddu min absarihim. Ya, hendaknya menundukkan min absarihim, sebagian pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian adalah lebih suci bagi kaum mukminin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini, yaghuddu min absarihim, hendaknya menundukkan sebagian pandangannya. Ya, min di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Syaukani maupun para ulama lainnya, yang lebih tepat adalah min litab'id, ya, sebagian, menundukkan sebagian pandangannya, yang menunjukkan bahwa ada pandangan yang itu haram, ada pandangan yang halal. Ya, ada pandangan yang haram, ada pandangan yang halal, tidak dipukul rata, semuanya halal atau semuanya haram. Yang pandangan ini, ya, dari wajhul istidlalnya tidak dijelaskan atau mahdzuf, ya, dihapus siapa orang yang dilihat. Ya, orang yang dilihat tidak dijelaskan apakah larangan ini menundukkan pandangan dari melihat wanita atau dari melihat selainnya. Ya, walaupun yang zahir, yang pertama kali terbesit, ya, di pikiran kaum muslimin ketika mendengar ayat ini, kalau laki-laki ya tidak melihat wanita. Wanita. Ya, tapi dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, li'annahu fi ma'nal mar'ah. Ya, karena amrat tersebut, yakni pemuda yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya, tapi wujud fisiknya sudah besar, fi ma'nal mar'ah. Dia memiliki makna atau keserupaan dengan wanita. Ya, ini apa? Wujud rupanya yang bagus dan tidak memiliki ciri-ciri laki-laki. Ya, tidak memiliki kumis, tidak memiliki jenggot. Tapi wujud fisiknya besar. Sehingga tetap diperintahkan, ya, ayat ini An-Nur ayat 30 yang mencakup hal tersebut. Ya, larangan untuk melihat amrat itu. Ya, sebagaimana dijelaskan secara umum juga oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, yakuffu min nazarihim ila ma yashtahun an-nazara ilayhi mimma qad nahahumullahu 'anil nazari ilayhi. Ya, ayat ini perintah untuk menahan pandangan, ya, kepada hal yang mereka suka untuk melihatnya. Yakni mereka punya syahwat untuk melihatnya, yang itu sudah Allah larang untuk dilihat. Ya, maka amrat itu fi ma'nal mar'ah, dia memiliki keserupaan dengan wanita, yakni wujud rupa yang bagus. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari bahwa itu bermakna umum, baik itu melihat kepada wanita atau selainnya. Ya, wa yahfazu furujahum, berbeda dengan perintah lanjutnya, dan hendaknya kaum mukminin menjaga kemaluannya. Ya, tidak dikatakan sebagian. Ya, karena memelihara kemaluan itu adalah kebanyakannya haram. Ya, hanya dikecualikan hal-hal yang dibolehkan seperti kepada istrinya atau budaknya. Yang menjaga kemaluan ini, ya, diawali dengan menjaga pandangan. Orang yang menjaga pandangannya, maka dia akan mudah untuk menjaga kemaluannya. Ya, orang yang tidak menjaga pandangannya, ya, itu akan menjerumuskannya kepada hal-hal yang bisa mencacati penjagaan terhadap kemaluan. Ya, makanya tidak dikatakan min, tidak dikatakan sebagian kemaluannya. Kenapa? Karena itu larangan yang mencakup hal yang sempit. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, li'annahu fi ma'na al-mar'ah. Bal rubbama kana ba'duhum aw kathiru minhum ahsana min kathiri minan nisa. Ya, karena Amrod tersebut, yakni pemuda yang dia bagus fisiknya, tidak memiliki kumis, tidak memiliki jenggot, memiliki keserupaan dengan wanita, bahkan ada kalanya sebagian mereka, ya sebagian Amrod tersebut, atau bahkan banyak, ya sebagaimana jelaskan bahwa ini golibnya terjadi di negara-negara Arab, negara Arab, bangsa-bangsa Arab, yang mereka ya fisiknya putih, ya hidungnya mancung, bahkan sebagian mereka, atau bahkan ya sebagian besar mereka, ahsanu bikathiri minan nisa, lebih bagus rupanya daripada kebanyakan wanita. Wanita, ya lebih bagus rupanya daripada kebanyakan wanita, ya karena lagi sedang dalam keadaan fisik muda yang bagus, ya, dan wujud fisiknya besar seperti wanita. وَيَتَمَكَّنُ مِنْ أَسْبَابِ الرِّيبَةِ فِيهِ وَيُتَسَهَّلُ مِنْ طُرُقِ الشَّرِّ فِي حَقِّهِ. Ya, di antara yang lebih menegaskan keharamannya lagi, ya lebih memudahkan untuk terjerumus kepada hal-hal yang meragukan atau hal-hal yang kepada dosa. Yakni Amrod ini dia lebih banyak bergaul kepada laki-laki. Ya, duduk apabila dia sholat, sholat bersama laki-laki, bermajlis majlis bersama laki-laki. Ya, berbeda dengan perempuan yang ghalibna dalam syariat Islam dipisahkan, ya, majlisnya atau tempat berkumpulnya dari laki-laki. Wa yatasahhalu min turuqi syarri fi haqqihi. Ya, bahkan ya mudah terjerumus kepada jalan-jalan keburukan bersama Amrod tersebut, yaitu tadi karena Amrod tersebut dia majlisnya kebanyakan adalah bersama laki-laki, bukan ya karena dia rupanya bagus dipisahkan kepada majlis perempuan. Ya, tidak demikian. Ma la yutasahhalu fi haqqil mar'ah fa kana tahrimuhu aula. Ya, lebih mudah terjerumus kepada jalan-jalan keburukan yang itu tidak mudah pada wanita. Ya, ini tidak mudah terjerumus kepada jalan-jalan keburukan bersama wanita. Kenapa? Karena dalam syariat Islam ya di banyak keadaan ya wanita dipisahkan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, baik dalam salat atau dalam bermajlis dan hal-hal lainnya. Ya, sehingga sulit kesempatan untuk melakukan keburukan ya pada wanita. Berbeda dengan pada Amrod ini yang dia majlisnya banyak bersama laki-laki. Fa kana tahrimuhu aula. Ya, kata Imam Nawawi, maka pengharamannya lebih berhak. Ya, lebih berhak untuk diharamkan. Ya, ini apa? Mimba bi qiyas aula. Ya, perempuan saja ya melihat kepada perempuan yang itu di kesempatan yang amat jarang, dan kesempatan untuk jatuh kepada fahisyah yang lebih dahsyat itu sulit, itu haram. Terlebih lagi kepada Amrod ini yang dia kesempatannya banyak, ya, punya kesamaan dengan wanita. Ya, jalan-jalan keburukan lebih banyak bersama Amrod ini karena banyaknya kesempatan, maka lebih patut untuk diharamkan. Dan lagi, kenapa lebih patut untuk diharamkan selain dari sisi qiyas aula? Karena hal tersebut, yakni melihat kepada Amrod ini, wasilah kepada perbuatan yang lebih buruk daripada perbuatan melihat wanita. Ya, melihat wanita, ujung keburukannya adalah zina. Ya, melihat kepada Amrod ini, ujung keburukannya dosa yang lebih buruk dari zina, yakni liwat. Ya, homoseks, dosa yang lebih buruk daripada zina. Yang bahkan Allah binasakan umat-umat terdahulu karena melakukan dosa hal tersebut. Dan itu sudahlah menaruh kemaluan di tempat yang haram, ditambah lagi menyelisihi fitrah manusia yang sehat. Ya, maka itu wasilah kepada dosa yang lebih buruk, yang bahkan syariat Islam ya sungguh menganggap buruk perbuatan hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, man wajadtumuhu ya'mala 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Ya, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, yakni laki-laki sesama laki-laki, adapun wanita sesama wanita itu masih ada pembahasan, itu lebih ringan daripada laki-laki dengan laki-laki. Ya, barang siapa yang kalian dapati mengamalkan perbuatan kaum Lut, ya maka bunuh ya orang yang melakukan dan orang yang jadi tujuan perbuatan hal tersebut. ya, baik subjek maupun objeknya. Kalau yang si objek itu melakukan hal tersebut dengan dasar ridha. Ya, tapi kalau tanpa paksaan, maka hukumnya ya seperti wanita yang diperkosa, dia tidak berdosa. Yang para ulama bahkan membahas ya buruknya dosa hal tersebut, bahwa ini ya sebagaimana sabda Nabi SAW, hukumannya adalah hukuman mati. Ya, hukumannya hukuman mati. Apakah dengan yang ulama khilaf cara pelaksanaan hukuman mati ini? Sebagian ulama ada yang mengatakan dirajam, ya, dengan cara dirajam sebagaimana zina. Para ulama ada yang mengatakan bahwa dilempar dari tempat yang tinggi, ya, karena menyerupakan dengan azab umat terdahulu yang melakukan hal tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwa dipenggal. Ya, intinya bagaimanapun cara pembunuhannya atau penegakan hukum had ini, maka jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih tepat, adalah hukumannya hukuman mati. Ya, hukumannya hukuman mati. Apakah dengan cara dirajam? Dan saya lebih condong pendapat yang ulama mengatakan dirajam, baik itu muhsan ataupun tidak muhsan. Ya, dia sudah menikah atau belum menikah. Dan ini pendapat Imam Malik, Ishaq bin Rahawai, Imam Syabi, Al-Auza'i dan lainnya. Ya, wa aqawilu as-salafi fi at-tanfir minhum aktharu min an tuhsar. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan bahwa perkataan ya para salafus saleh ya untuk menjauhi dari perbuatan tersebut itu amat banyak sekali. Ya, waqad sammauhum al-antana likaunihim mustaqdirina syar'an. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mereka, yakni al-amrad ini al-antan, ya, yang berbau busuk. Ya, kenapa? Karena menjerumuskan kepada perbuatan yang itu dianggap amat buruk dalam syariat. Ya, di antaranya perkataan salafus saleh ya banyak dinukil oleh dinter Imam Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Beliau menukil perkataan Bishr Ibnu Al-Harith Al-Hafi, "Ihdharu haula'i al-ahdath." Ya, hati-hati terhadap mereka, ya, para pemuda yang umurnya muda, ya, yang seperti wanita. Dari Atha bin Muslim, qala kana Sufyan la yad'u amrada yujalisuhu. Sufyan Ats-Tsauri dia tidak pernah membiarkan Amrad, ya, pemuda yang seperti ini, yujalisuhu, duduk di dekatnya. Ya, bahkan duduk di dekatnya saja tidak mau. Ya, Sufyan Ats-Tsauri padahal dia imam yang besar, ya, yang sangat wara rahimallahu taala, tapi duduk berdampingan saja tidak mau. Ya, karena memang dia, ya, bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahkan ada kalanya rupanya lebih bagus dari wanita. An Sufyan Ats-Tsauri annahu dakhala al-hammama fa dakhala alayhi ghulamun sabih. Ya, dari Sufyan Ats-Tsauri pernah dia masuk hammam. Hammam itu kalau di kita seperti pemandian umum, ya, apakah kolam renang atau pemandian air panas. Fa dakhala alayhi ghulamun sabih. Kemudian masuk pemuda yang rupanya bagus, yakni Amrad tadi. Faqala akhrijuhu akhrijuhu. Ya, keluarkan orang ini, keluarkan orang ini. Padahal dia laki-laki. Ya, laki-laki. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan wa ma'a kulli ghulamin bid'ata 'ashara syaitan. Karena saya melihat bersama wanita itu ada satu syaitan. Ya, satu syaitan. Syaitan. Bersama anak muda yang seperti ini ada belasan syaitan. Lebih banyak ini syaitan. Lebih banyak. Ya, syaitannya lebih banyak. Wallahu a'lam, apakah itu termasuk karamah belia atau mimbab kiasan yang menunjukkan bahwa peluang keburukannya lebih banyak. Ya, mungkin itu secara harfiah, mungkin itu bahasa kiasan beliau kalau yakni jalan-jalan keburukannya lebih banyak bersama pemuda yang seperti itu. Ya, dan banyak lagi yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala maupun para ulama lainnya ketika membahas ayat tentang ghaddul basar ini, tapi saya rasa nukilan tersebut cukup. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah mengisyaratkan bahwa ya banyak larangan para salafus saleh di dalam hal tersebut, yakni melihat kepada amrad pemuda yang belia yang seperti wanita atau ma la yajuzu an-nazaru ilai, atau melihat yang tidak boleh, yakni wanita ghalibnya. Lalu beliau menjelaskan keadaan kapan diperbolehkan untuk melihat. Ya, melihat yang diperbolehkan yang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin adalah melihat kepada istri, yaitu atau sebaliknya, istri melihat kepada suami. Ya, bahkan menikmati dalam hal tersebut boleh, karena menikmati dalam hal berhubungan suami istri saja sudah diperbolehkan, terlebih lagi hanya sekedar melihat. Bahkan berpahala nih Ustaz ya. Bahkan berpahala ya, sedekah. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar. Lalu beliau menyebutkan bahwa ada kalanya keadaan yang mereka, orang-orang yang tidak boleh dilihat ini, ya baik amrat ataupun wanita, kapan diperbolehkan keadaan untuk melihat. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, wa amman nazaru ilaihi fi halil bai'i wasyira'i wal akhdhi wal ata'i wat tatbibi wat ta'limi wa nahwiha min mawadi'il hajati fajaizun lidh-dharurah. Ya, adapun melihat kepadanya, ya kepada yang haram untuk dilihat, yakni mencakup amrat, ya pemuda yang seperti wanita, atau melihat wanita yang ajnabiyah yang bukan mahramnya, boleh di beberapa keadaan. Yang itu sulit untuk menjaga hal tersebut dan mau tidak mau harus melihat. Seperti apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mempermisalkan seperti ketika jual beli. Transaksi jual beli. Ya, terlebih lagi dalam Islam itu transaksi jual beli ya disyariatkan padanya adanya saksi, syahid. Yang saksi sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, ada kalanya laki-laki, dua orang laki-laki, ada kalanya satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Itu yang ada nasnya dalam Al-Baqarah. Adapun empat orang wanita itu khilaf, bukan di sini penjelasannya. Intinya ada kalanya wanita yang itu bukan mahramnya dibutuhkan dalam hal muamalah seperti ini. Ya, berjual beli, wal akhdi wal ata'i, memberi, menerima, ya. Seperti kalau dia mewakilkan sesuatu, memberi, menerima, seperti nanti kita akan sebutkan dalilnya, wat tatbibi, dan pengobatan, yakni pengobatan yang bukan dengan mahramnya, dokter wanita mengobati pasien laki-laki atau sebaliknya, dokter laki-laki mengobati pasien wanita. Ini termasuk yang diperbolehkan untuk melihat, ya, karena bagaimana dia bisa mengobati sedangkan kalau tidak melihat. Wa ta'limi, atau dalam rangka pengajaran. Ya, pengajaran yang itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut melihat. Yang insyaallah kita akan sebutkan jelaskan dalilnya, min mawadhi'il haja, atau kondisi-kondisi yang lain yang di situ ada hajat untuk melihat. Ya, bukanlah melihat tanpa hajat, ya seperti wanita ajnabiyah lewat di depan dan kemudian dia lihat saja tanpa ada hajat sama sekali, bukan demikian. Tapi memang melihat yang itu mimbab muamalah yang butuh untuk penglihatan. Faja'izun lidh-dharurah. Ya, hal-hal yang seperti ini maka boleh melihat kepada mereka, baik kepada amrat ataupun wanita, boleh lidh-dharurah, ya karena darurat. Ya, diperlukan memang diperlukan indera penglihatan ketika melakukan muamalah tersebut. Tidak dapat tidak. Ya, pengecualian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini itu ada beberapa dalil terkait hal tersebut. Saya sebutkan dua dalil saja. Di antara hadis riwayat Muslim, ya, nomor 885 dari hadis Jabir bin Abdullah, syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id. Ya, saya pernah menyaksikan hari 'id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau mulai salat sebelum khutbah, tanpa adzan, tanpa ada iqamah. Ya, kemudian berdiri dengan bersandar kepada Bilal, fa'amara bitaqwallah. Ya, kemudian beliau mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, wa hubbi ala ta'ah. Ya, dan untuk mencintai ketaatan. Dan beliau memperingatkan manusia, wa dzakarahum tsumma madha hatta atan nisa. Kemudian Nabi SAW berjalan sampai ke barisan wanita. Ya. Fawa'azahum wa dzakarahum. Kemudian Nabi SAW memberikan mau'izah lagi ke barisan wanita. Ya, khusus barisan wanita, Nabi SAW memberikan mau'izah lagi, nasihat lagi, dan memperingatkan mereka terhadap Allah dan hari kiamat. Faqala tasaddaqna. Nabi SAW kemudian perintahkan bersedekahlah. Fa inni fa inna aktsarakum hatabu jahannam, karena sebagian aktsarakun hatabu jahannam, karena sebagian besar kalian wahai para wanita adalah kayu bakar api neraka. Faqamat imra'atun min sitatin nisa'i saf'a'a al-khaddaini. Ya, Jabir bin Abdullah ini yang mengisahkan hadisnya Jabir. Jabir bin Abdullah hadir ketika itu. Bukan dia yang memberi pelajaran, yang memberi nasihat atau mau'izah. Jabir menceritakan faqamat imra'atun min sitatin nas. Kemudian berdiri wanita dari kalangan biasa, ya rakyat biasa. Saf'a'a al-khaddain, yang pipinya saf'a'a, ya. Pipinya, kedua pipinya saf'a. Ya, dalam lisanul Arab pipinya saf'a itu ada dua kemungkinan, yakni taghayyur ila sawat li'annahunna tarakat az-zinah wa tarafuh. Yakni apa? Wanita yang berubah atau ada warna lain dari pipinya yang aslinya putih tapi ada warna lain karena dia meninggalkan tidak berhias. Yakni apakah kotoran rumahnya atau debu dan semacamnya. Intinya tidak berhias, tidak membersihkan wajahnya. Itu makna yang pertama. Makna safa yang kedua, safa'a wajahu biyadihi ay latamahu. Tampar, ya, menampar. Tapi wallahu alam, yang lebih cocok dari siyak hadis ini bahwa pipinya itu warna yang berbeda dari warna kulitnya karena bekas kotoran. Ya, karena bekas kotoran karena wanita tersebut tidak berhias. Ya. Syahidnya, Jabir bin Abdullah melihat wanita tersebut. Sehingga dia bisa menjelaskan bagaimana sifat wanita tersebut. Bagaimana pipi wanita tersebut. Itu fi maqami ta'lim, ya, dalam rangka pengajaran. Padahal sebenarnya hajatnya Jabir untuk melihat pun tidak sedarurat hajatnya Nabi SAW yang beliau posisi sebagai pengajar. Tapi Jabir itu ada hajat, yaitu apa? Dia ingin menyampaikan ilmu yang dia saksikan kepada orang belakangan. Ya, itu ada hajat. Yang pelajaran hadis ini beliau sampaikan kepada orang belakangan sehingga ya para tabi'in maupun para ulama setelahnya bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Ya, dia jelaskan sifat wanita tersebut, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kaitannya dengan belajar mengajar ini, Ustaz, kita dapati hari ini Ustaz sebagian tempat membatasi ataupun memberikan sutra, Ustaz. Sedangkan di zaman Nabi saja Nabi melihat langsung ini, Ustaz. Apakah hal tersebut berlebihan ini, Ustaz? Mungkin seorang ustaz berada di balik sitar, kemudian jamaah akhwatnya di balik sitar tersebut sehingga tidak bisa melihat, Ustaz. Bagaimana dengan yang demikian? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana, apakah seorang ustaz itu kalau dilihat dari zahir hadis ini Nabi SAW melihat wanita tersebut. Ya, bahkan di hadis yang lain fatwa kepada wanita dari Khath'am, ya, ketika haji wada' Nabi SAW pun melihat ke wanita tersebut. Apakah sutrah seperti ini itu merupakan hal yang tidak disyariatkan atau berlebih-lebihan, ghulu dalam agama? Ya, wallahu a'lam, yang nampak bagi saya adalah tidak. Itu bukan termasuk ghulu atau berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Kitabul Ilm, Al-Imam Bukhari bawakan hadis yang lain bahwa Nabi SAW punya majlis khusus wanita. Ya, ada majlis khusus wanita, dan di secara makna, karena saya tidak hafal lafaznya, secara makna Nabi SAW ketika menyampaikan hadis bahwa permisalan orang yang mendatangi istrinya kemudian dia menyampaikan kepada orang lain apa yang dia lakukan bersama istrinya, itu kamathali syaitanin ma'a syaitanah wa yanzurun nasu ilaihima. Ya, seperti setan berhubungan dengan setan wanita di tengah jalan manusia melihat. Ya, kemudian suasana senyap, kemudian ada wanita fa akhrajat imra'atun ya minal hijab. Kemudian ada seorang wanita yang mengeluarkan kepalanya dari hijab. Iya ya Rasulullah, mereka yakni para wanita melakukan hal tersebut. Yakni setelah berhubungan suami istri dengan suaminya, ada kalanya dia cerita kepada wanita yang lain. Ya, di situ dijelaskan bahwa wanita tersebut mengeluarkan kepalanya dari hijab. Ya, menunjukkan bahwa ada pembatas di situ. Ini majlis yang khusus wanita. Di kondisi yang lain seperti di keadaan sholat berjamaah itu tidak ada hijab. Ya, tidak ada hijab. Jadi apa? Wallahu a'lam, yang saya lebih condong hijab tersebut tetap disyariatkan untuk membantu menjaga pandangan. Membantu menjaga pandangan. Kalaupun tidak memakai hal tersebut, maka itu hal yang dibolehkan. Sebagaimana yang dilakukan kadang-kadang oleh Nabi SAW. Seandainya itu mutlak haram, tentunya tidak akan pernah dinukil hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, kemudian di antara dalil yang menunjukkan ada beberapa keadaan boleh melihat wanita atau sebaliknya yang bukan mahramnya atau kepada amrat adalah hadis riwayat Bukhari dari hadis Ar-Rubayy' binti Mu'awwidh. Ya, kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nudawil jarha wa naruddul qatla ila al-Madinah. Ya, dahulu kami berperang. Ini Rubayy' wanita. Ya, Rubayy' wanita, dahulu kami para wanita. Ya, bukan para laki-laki. Kami ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nudawil jarha. Apa yang dilakukan para wanita? Mereka mengobati jarha, orang-orang yang terluka. Ya, mengobati orang-orang yang terluka. Dalam lafaz yang lain, di tempat yang lain dalam Sahih Bukhari, nakhdumu al-jarha. Kami membantu kebutuhan orang yang luka. Ya, apakah itu khidmahnya umum, baik mengobati atau memberi minum atau memberi makan dan selainnya. Wa naruddul qatla ila Madinah. Dan kami mengembalikan orang-orang yang terluka ke Madinah, karena dia dalam keadaan luka, tentunya amat sulit untuk bergerak sendiri. Ya, para wanita ikut membantu orang-orang yang dan kami mengembalikan al-qatla, orang-orang yang wafat, yang mati syahid. Orang-orang yang wafat mati syahid dikembalikan ke Madinah. Ya, karena laki-laki dia masih sibuk berperang. Sedangkan yang sudah mati syahid, ya tidak ada hajat untuk tetap di situ mayatnya. Ya, wanita sibuk juga untuk mengembalikan mayat laki-laki yang mati syahid ke Madinah. Yang hal-hal ini tentu saja diperlukan melihat, ya, baik mengobati atau khidmah kepada orang yang sakit, memberi makan, memberi minum, atau menggotong mayat yang tentu saja dia melihat mayat laki-laki tersebut, ya, walaupun sudah menjadi mayit tapi tetap laki-laki yang bukan mahram, ya. Yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberi judul bab dalam hadis ini, yang ini keutamaan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa dalam sahihnya Al-Imam Al-Bukhari membawa beliau sendiri yang membuat judul bab. Ya, Al-Imam Bukhari yang membuat judul bab, berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim tidak membuat judul bab. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, fiqhul Bukhari fi tabwibihi. Fiqihnya Imam Bukhari ada di judul bab yang beliau berikan. Ya, Imam Bukhari bawakan hadis ini di 3 tempat di Sahih Bukhari. Ya, sebagian tempat beliau bawakan judul bab fi bab mudawatin nisa al jarha fil ghazwi. Bab wanita mengobati orang-orang yang terluka, tentu saja yang terluka adalah laki-laki karena dia yang turun di medan perang. Ya, wanita mengobati orang-orang yang terluka di medan perang. Ya. Menunjukkan apa? Itu isyarat bahwa untuk mengobati tentu dia perlu melihat. Ya, bagaimana dia bisa mengobati bagian yang luka kalau tidak melihat, ya, kepada orang yang terluka tersebut. Ya, dalam bab yang lain, fi kitabit tib, ya, tentang pengobatan, Al-Imam Bukhari membawakan judul bab, babun hal yudawi rajulul mar'ata awil mar'atu ar-rajula. Bab, apakah boleh, ya, seorang laki-laki mengobati wanita atau wanita mengobati laki-laki, dengan bentuk pertanyaan. Kemudian beliau bawakan hadis ini yang menunjukkan isyarat bolehnya hal tersebut. Ya, kebolehannya hal tersebut, wanita yang bukan mahramnya mengobati laki-laki. Walaupun di sini memang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa ada ihtimal di situ. Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan wanita mengobati laki-laki yang bukan mahramnya. Kemungkinan peristiwa ini sebelum turun ayat hijab, ya, sehingga membatasi muamalah antara laki-laki dan wanita. Ada kemungkinan di situ. Kemungkinan bahwa wanita di situ mengobati mahramnya sendiri. Ya, mengobati mahramnya sendiri. Tapi wallahu alam, dengan yang lafaz seperti umum ini, ya, kalaulah ini muamalah antara, ya, para sahabat dengan para sahabiyat yang itu sesama mahram, yang itu faedah hukum yang sudah masyhur diketahui bahwa boleh melihat, boleh mengobati, tentu tidak ada faedahnya sahabiat menukilkan hal tersebut kepada orang belakangan. Ya, dia menukilkan hal tersebut tentu karena ingin memberikan faedah fikih hukum kepada orang-orang belakangan. Di antaranya apa? Faedah bolehnya wanita mengobati laki-laki. Sehingga yang lebih zahir bahwa itu kebolehan bisa diambil hukum di situ, bolehnya wanita yang bukan mahramnya ajnabiyah mengobati laki-laki yang terluka karena darurat, ya, karena darurat hal tersebut. Kaitannya dengan pengobatan ini, Ustaz, satu pertanyaan ini, Ustaz, mungkin yang terjadi hari ini, Ustaz, seorang laki-laki mengobati perempuan, Ustaz, dalam hal ini adalah persalinan, Ustaz, bagaimana dengan yang demikian, Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena berhubungan dengan ya kondisi kita. Yang beberapa fatwa yang pernah saya baca dari ulama kontemporer bahwa hal tersebut dilihat. Kalau dia masih wanita tersebut masih memungkinkan untuk mencari dokter wanita muslimah, maka lebih baik dia ke dokter wanita muslimah. Kalau yang ada adalah dokter wanita bukan muslimah atau dokter laki-laki muslim. Maka di sini khilaf. Maka dia dimasuki ijtihad di sini, mana kiranya yang lebih aman? Ya, mana yang kiranya yang lebih aman dan yang lebih dia percayai. Namun kalau di tempat wanita tersebut, ya terutama di tempat yang terpencil, tidak ada kecuali dokter yang lawan jenis. Ya, dokter yang lawan jenis, yang kalau dia berpindah ke tempat lain dikhawatirkan kehamilannya atau nyawanya atau nyawa bayinya, maka ini pun kondisi darurat. Ya, kondisi darurat boleh dia diobati oleh dokter laki-laki tersebut dengan hadir mahram. Artinya sesuai kondisi Nusat ya? Ya, sesuai kondisi wanita tersebut. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan setelah beliau membawakan bahwa kondisi tersebut boleh, yang beliau tidak membawakan dalilah, tapi dalilah ada. Karena memang beliau bertujuan bahwa kitab ini adalah kitab mukhtasar, ya ringkas, yang dalil-dalilnya sebenarnya ada. Hanya saja beliau inginkan adab yang ringkas bagi para pembawa Al-Quran, yang dalilah sebagaimana sudah saya sebutkan beberapanya. Lakin yaqtasiru an-naziru ala qadril hajah, wa la yudimu an-nazara min ghairi darurah. Ya, tapi beliau menjelaskan pembatasan bahwa kebolehan melihat di sini tidak boleh secara mutlak. Dalam artian, kalau dia boleh melihat lawan jenisnya, dia boleh terus melihat tanpa ada hajat sama sekali. Ya, ini tidak benar. Ya, tapi kebolehan melihat itu biqadril hajah. Ya, sekadar hajat yang dibutuhkan untuk melihat. Ya, misalnya dalam kasus pengobatan, ya, wanita, dokter wanita atau perawat wanita ini, dia mengobati luka tersebut, ketika selesai ya sudah, dia tidak melihat lagi dan beranjak dari situ. Bukan dia duduk-duduk ya ngobrol lama, ya melihat, saling menikmati. Ya tidak demikian. Tapi kebolehan yang dijelaskan oleh para ulama dalam kondisi tersebut adalah biqadril hajat, sesuai hajat yang dibutuhkan untuk melihat. Kalau hajatnya sudah selesai, maka kembali ke hukum asal. Ya, haram, tidak boleh melihat yang bukan mahramnya. Wala yudimun nazara min ghairi darurah, dan tidak ya langgeng terus-menerus melihat tanpa ada darurat sama sekali. Ya, wa kadza al-muallimu innama yubahu lahu an-nazaru alladhi yuhtaju ilayhi. Dan begitu pula seorang pengajar, ya, pengajar Al-Qur'an, bahwa dia hanya boleh melihat, terutama pengajar Al-Qur'an laki-laki, kepada Amrat tadi, karena dia mengajar yang sejenis, ya, yang sejenis. Adapun mengajar yang berlawanan jenis, itu sudah dan akan ada lagi pembahasannya bahwa tidak, bahkan di antaranya di kitab adab para pembawa Al-Quran yang dibawakan oleh para ulama, bahwa itu fitnahnya lebih besar. Ya, terlebih lagi kalau disertai khalwat di situ. Ya, mengajar lawan jenis yang bukan mahramnya. Wa yahrumu 'alaihim kullihim fi kullil ahwali an-nazaru bi syahwah. Dan haram bagi mereka, ya, baik itu pengajar, orang yang diajar, ya, dokter yang mengobati dan lain-lainnya, semuanya kaum muslimin, haram bagi mereka di setiap keadaan melihat dengan syahwat. Ya, melihat dengan syahwat itu haram, baik itu kepada lawan jenis, laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya, atau wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, atau laki-laki kepada amrat. Ya, haram melihat dengan syahwat. Wala yakhtassu hadza bil amrat, dan ini tidak dikhususkan hanya melihat kepada amrat saja, ya, pemuda yang seperti wanita. Bal yahrumu 'ala kulli mukallafin an nazaru bi syahwatin ila kulli ahadin rajulan kana aw imra'atan. mahraman kanatil mar'atu aw ghairaha. Ya, bahkan hal ini ya haram bagi setiap mukallaf, ya muslim yang sudah balig berakal, haram baginya untuk melihat dengan syahwat ke siapapun. Ya, kepada laki-laki melihat kepada laki-laki dengan syahwat haram. Ya, itu bahkan bisa menjerumuskan kepada liwat. Kepada wanita pun haram. Ya, bisa menjerumuskan kepada zina. Baik wanita yang mahram atau bukan mahram. Kalau melihat dengan syahwat. Ya, maka itu haram secara umum. Ya, kecuali penglihatan yang dia boleh untuk menikmatinya. Yani illa zaujah awil mamlukata allati yamliku al-istimta'a biha. Ya, dikecualikan yakni melihat dengan syahwat itu haram kecuali kepada istri atau budak wanitanya yang dia diperbolehkan untuk menikmati kepadanya, menikmati kepada yang berlawanan jenis tersebut. Ya, suami dengan istrinya atau sebaliknya, istri dengan suaminya, ya boleh saling melihat, atau laki-laki dengan budak wanitanya. Adapun laki wanita merdeka kepada budak laki-lakinya haram, tidak boleh. Ya, tapi hanya laki-laki kepada budak wanita. Itu yang boleh. Ya, karena Allah sudah izinkan untuk berhubungan suami istri. Ya, terlebih lagi hanya sekedar melihat dengan syahwat yang itu derajatnya di bawah dari berhubungan suami istri. Hatta qala ashabuna yahrumu an-nazaru bisyahwati ila maharimihi kabintihi wa ummihi, wallahu alam. Ya, bahkan sebagian ashab kami, yakni para ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa haram melihat dengan syahwat kepada mahram-mahramnya. Ya, haram melihat dengan syahwat kepada mahram-mahramnya seperti melihat kepada anaknya, ya, atau ibunya, wallahu alam, atau bibinya, mahram yang agak jauh biasanya, ya, atau bibinya dari pihak ayah atau pihak ibu, itu mahram. Ya, masih boleh melihat dalam keadaan tidak berhijab. Maka ini haram juga untuk melihat dengan syahwat, dan ini adalah mazhab Ahmad. Mazhab Imam Ahmad rahimallahu taala, dan ini yang sahih. Ya, haram melihat dengan syahwat walaupun kepada mahram. Terutama yang sudah sama-sama dewasa. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala melanjutkan, ya, bagaimana jika di majlis tersebut terdapat kemungkaran? Ya, namun ini pembahasannya agak panjang. Ya, insyaallah pembahasan ini kiranya akan kita akhirkan. Taib, sahabat Ismail Radio, pembahasan yang begitu menarik berkaitan dengan menjaga pandangan. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin sharing, ingin bertanya, dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 0852-6277-4774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Taib, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ikhwan Ustadz, ketika berjalan dia menunduk terus dan tidak mau menyapa seseorang yang ada di dekatnya Ustadz. Bagaimana dengan yang demikian? Apakah berlebihan Ustadz? Mohon pencerahannya. Menyapa wanita yang bukan mahram? Mungkin demikian, ya, yang dimaksud. Zohir yang saya pahami seperti itu. Karena kalau menyapa laki-laki, tidak menyapa laki-laki, berarti itu babnya sombong, bukan bab melihat. Ya, barakallahu fiik terhadap penanya yang bersemangat untuk tafaqquh fiddin. Kalau seseorang yang dia, yang zahir saya pahami dari pertanyaan tersebut, ya, laki-laki berlewat tanpa menyapa. Tentu ini bukan yang dari zahir pertanyaan, bukan tanpa menyapa laki-laki, karena itu bukan bab yang sedang kita bicarakan, tapi babnya sombong. Sombong. Ya. Yang zahir saya pahami bahwa laki-laki lewat tanpa menyapa wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana demikian? Ya, wallahu alam, apakah mengatakan hal tersebut haram? Saya pun tidak bisa memastikannya. Ya, memastikan bahwa hal tersebut haram. Karena mungkin orang tersebut yang dia yakini atau yang dia ghalabatul zannya, dugaan kuatnya bahwa hal tersebut bisa menimbulkan fitnah atau syahwat, sehingga orang tersebut melakukan hal tersebut. Adapun yang sunnah, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dalam hadis Sahih Bukhari, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati wanita Ansar. Wanita Ansar yang bukan mahram beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, ya, assalamualaikum ya inna kunna min ahabbin nasi ilayya, sesungguhnya kalian di antara ya orang-orang yang paling aku cintai. Nabi SAW berkata demikian, memberi salam dan mengatakan hal tersebut kemudian berlalu. Yaitu yang sunnah dari Nabi SAW. Jadi tidaklah, bukan berarti dalam artian ya melengos saja kalau bahasa kitanya. Tetap memberi salam tidak mengapa, tapi bukan hal yang sifatnya bercanda, ya bercanda berlama-lama, tidak demikian. Kecuali ya kalau dia khawatir fitnah atas dirinya, ya wallahu a'lam, maka itu kondisi yang lain lagi. Baik, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya batasan seorang laki-laki dan perempuan, Ustaz. Bagaimana bolehkah saya seorang ibu belajar Al-Quran dengan seorang Ustaz lewat telepon pribadi, Ustaz? Mohon pencerahannya. Lewat telepon pribadi. Yang di situ tidak ada mahram ya berarti. Mungkin begitu Ustaz maksudnya, Ustaz. Ya wallahu alam, saya tidak bisa menjawab apakah ini termasuk yang dari sisi dibolehkan karena fitnahnya tidak sebagaimana khalwat yang ketemu dua orang. Ya, tidak sebagaimana khalwat yang bertemu dua orang langsung. Tapi hanya dua orang dalam kondisi yang itu jasadnya terpisah. Ya wallahu alam, saya belum pernah membaca tentang hal tersebut. Baik, demikian jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan kita ini, Ustaz, seorang perempuan belanja ke warung ataupun ke mall adalah suatu yang lumrah. Apakah dalam hal ini dibolehkan, Ustaz, ataukah saya harus bersama mahram saya? Ya, apakah wanita ketika dia berbelanja untuk hajatnya harus ditemani mahramnya laki-laki? Ya wallahu alam, yang zahir dari riwayat dari para sahabat itu tidak senantiasa ditemani mahram. Di antaranya apa? Di antaranya sebab nuzul firman Allah dalam surat Al-Hud, ya wa aqimna, di bagian surat Hud, innal hasanati yuthibna as-sayyiat. Yang sebab nuzul ayat tersebut adalah pedagang kurma ya yang didatangi wanita berjual beli di pasar. Ya, kalau dia berjual beli di tempat umum seperti ini yang itu banyak dilihat orang, maka itu tidak terkena keharaman ya, karena disaksikan oleh banyak orang. Ya, berjual beli tanpa ditemani mahramnya tapi di tempat yang terbuka. Ya, maka hal tersebut boleh. Ya, sebagaimana yang dilakukan sahabat tersebut, walaupun nanti akhirnya lain cerita. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, didatangi wanita dari Bani Khaz'am, dimintai fatwa di ketika haji wada. Ya, semua melihat wanita itu tidak ditemani orang. Nabi SAW bersama Fadl bin Abbas. Ya, adapun keadaan lainnya yang itu tidak terkumpul berdua di tempat yang sepi, ya maka itu tidak mengapa. Berbeda dengan kisah sebab nuzul ayat Hud tadi, yang ketika wanita tersebut ya berjual beli kurma, kemudian sahabat ini bilang bahwa di rumah saya ada kurma yang lebih bagus. Ya, mari ke rumah saya. Kemudian sahabat tersebut dengan sahabiat ini pergi ke rumah si pedagang kurma. Kemudian ya si pedagang kurma berbuat buruk, tidak senonoh terhadap sahabiat tersebut. Ya, ketika itu Nabi SAW ya tidak ingkari bagian itu, yakni bagian yang wanita berjual belinya. Ya, tapi mengingkari bagian yang sahabat tersebut perbuatan tidak senonoh kepada si sahabiat. Itu yang diingkari. Dan itu yang termasuk as-sayyi'at, yang itu dihapus oleh al-hasanat, yakni salat berjamaahnya sahabat tersebut dengan wanita. Tapi bukan ya bukan transaksi jual belinya yang diingkari, yang itu di hadapan orang banyak. Ya wallahu a'lam, maka tidak mengapa kalau di situ di tempat terbuka. Baik, demikian jawaban yang diberikan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini agak mirip dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi. Mungkin ibu ini tertinggal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 tahun yang lalu kakak saya dioperasi sesar. Semua pakaiannya dibuka, Ustaz. Dokternya laki-laki. Bagaimana dengan yang demikian, Ustaz? Setelah tahu kakak saya merasa berdosa begitu, Ustaz. Ya, barakallahu fik terhadap ibu itu dan kakaknya. Ya, yang bersemangat untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. yang dibuka seluruh pakaiannya, maka ini tidak benar. Ya, sebagaimana yang jelaskan oleh para ulama, bahkan ketika dalam pengobatan, ya biqadril haja, dibuka atau melihat itu biqadril haja, hanya sekadar hajat saja. Ya, apa hajatnya dia buka bagian dadanya misalnya? Apa hajatnya di situ? Ya, tapi hajat bagian yang memang perlu untuk dibuka di situ, bagian perutnya misalnya. Ya, maka ini tidak tepat. Ya, penanganan yang seperti ini tidak tepat. Tidak perlu dibuka semuanya, tapi hanya dibuka yang itu diperlukan untuk tempat pengobatan. Ya, bagian yang tempat pengobatan, perut dan sekitarnya. Ketika tidak mengetahui, maka ibu tersebut tidak berdosa. Ya, yang berdosa adalah orang yang mengetahui kemudian dia melanggar hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mewasiatkan kepada kita ya agar menjaga pandangan kita membaca ketika membaca Al-Qur'an. Ya, karena dengan membaca Al-Qur'an tersebut tentu saja kita mengharapkan kebaikan, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak patut apabila dicampuri hal-hal yang bisa menyembuhkan dari Al-Qur'an, terlebih lagi jika hal yang bisa menyembuhkan dari Al-Qur'an tersebut adalah hal yang haram. Ya, seperti melihat kepada wanita ajnabiyah atau amrat atau ya orang-orang yang haram untuk dilihat. Ya, tidak sepatutnya demikian. Ya, karena itu merupakan perbuatan mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, maka semoga Allah memberikan kita taufik ya untuk mengamalkan pembahasan ini, sehingga Allah kita pun beri kita taufik ketika membaca Al-Qur'an, maka fokus dalam perbuatan taat yang sedang kita lakukan dan menghindari hal-hal yang bisa melalaikan dari baca Al-Qur'an tersebut, apalagi hal yang haram. Wallahu a'lam.